Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din a'azzani wa 'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Pembahasan terakhir yang sudah kita ambil kemarin adalah seputar pembagian tauhid. Bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga. Tauhid apa saja antum? Naam. Rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Di antara tiga tauhid ini ada tauhid yang inti, yang kalau orang belum mentauhidkan dengan tauhid tersebut belum dikatakan muslim. Tauhid apa yang inti kemarin? Tauhid uluhiyah, ahsan. Tauhid al-uluhiyah. Naam. Jadi tauhid terbagi menjadi tiga ya. Uluhiyah, rububiyah, al-asma wa sifat. Kalau ada orang yang sudah mentauhidkan rububiyah, tapi dia tidak mentauhidkan uluhiyah, sudah masuk Islam belum? Belum. Karena apa? Karena tauhid al-uluhiyah itu inti. Naam. Nah, kaedahnya siapa yang masih ingat kaedahnya antum? Nah, ahsan. Tauhid rububiyah mustalzimun lit tauhid al-uluhiyah, wa tauhidul uluhiyah mutadhamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah itu masih mengharuskan untuk dia mentauhidkan uluhiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah sudah terkandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah. Paham ya? Na'am barakallahu fiikum. Sekarang kita akan masuki tauhid yang ketiga. Pembagian tauhid yang ketiga yaitu tauhid al-asma wa sifat. Qala al-mu'allifu athabahullah halaman 142, perhatikan baik-baik. Kata beliau, tauhidul asma wa sifat, tauhid seputar asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, huwal imanu billah wa sifatihi kama ja'at fil Qur'an al-'azim. Maksudnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya sebagaimana yang datang dalam Al-Qur'an Karim wa sunnatin nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala ma yaliqu billahi subhanahu. Dan juga yang datang di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya apa? Tauhid al-asma wa sifat. Mengimani, beriman kepada Allah taala dan juga sifat-sifatnya sebagaimana yang telah datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi ismati ma atsbathahu Allah taala nafsihi aw atsbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Yang demikian itu dengan cara menetapkan apa-apa yang Allah taala tetapkan untuk dirinya dan menetapkan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa nafyu ma nafahu Allah taala an nafsihi aw nafahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga meniadakan seluruh perkara yang Allah taala tiadakan untuk dirinya, yang Allah taala tiadakan dari dirinya, dan meniadakan seluruh perkara yang apa? Seluruh perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiadakan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa apa? Min ghairi tahrif, tanpa mengubah makna. Wala ta'til, tanpa menolak makna. Wa min ghairi taknyif, tanpa membagaimanakan. Wala tamtsil, tanpa menyerupakan. Ini penting sekali. Jadi kalau Allah taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah taala dibentangkan, kita meyakini Allah taala punya tangan, selesai. Jangan ada pikiran jangan-jangan tangannya sama dengan tangan manusia. Itu pemikiran yang batil. Pemikiran yang keliru, berbahaya. Faham ya? Kita yakini bahwasanya Allah taala punya tangan, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Enggak usah panjang lebar, jangan-jangan tangannya sama dengan tangan kita. Jangan-jangan Allah taala tangannya sama dengan tangan manusia. Itu jangan. Enggak usah pakai lafaz jangan-jangan. Pastikan sudah sami'na wa ta'na. Kalau masalah asma wa sifat. Karena berbahaya nanti. Kalau kita pakai lafaz jangan-jangan, itu ujung-ujungnya imma larinya ke mu'attilah, menolak nama dan sifat, atau ke mumatsilah, musyabbihah larinya, menyerupakan Allah taala dengan makhluknya. Sangat-sangat berbahaya. Hati-hati ya. Jadi kalau sudah datang dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Tetapkan sesuai dengan apa yang Allah taala tetapkan dan sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Naam, berikutnya. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Ayat ini mudah dihafal ini. Ayat ini sering muncul dikenal oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai dustur. Dikenal sebagai apa? Dustur, undang-undang. Undang-undang berkaitan masalah asma wa sifat inilah. Patokannya, sumbernya, ukurannya di sini. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Semua nama yang kita tetapkan untuk Allah taala dan rasulnya tetapkan untuk Allah taala yang sumbernya dari Al-Qur'an was sunnah ini. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Seperti itu. Na'am barakallahu fiikum. Ikhwani fid din azzaani azzaakumullah wa hafidzakumullah jami'an. Jadi harus kita yakini ya, semuanya enggak ada yang sama. Na'am. Wa hadha an-naw'u min anwa'it tauhid. Dan jenis ini dari jenis-jenis tauhid, huwallazi dhallat fihi ba'du tawa'if. Inilah kata beliau, jenis tauhid inilah yang sebagian kelompok sesat. Sebagian kelompok tersesat jenis tauhid ini. Wa qasamu fihi ila firaqin katsirah, dan kelompok-kelompok tersebut terbagi menjadi kelompok-kelompok yang banyak. Seperti siapa? Kelompok-kelompok yang tersesat dalam masalah ini, Jahmiyah, Mu'tazilah, kemudian juga Asy'ariyah, Maturidiyah, kemudian apa? Qullabiyah, faham ya? Nah, itu semuanya kelompok-kelompok sesat yang apa tergelincir dalam masalah asma wa sifat. Na'am barakallahu fikum. Ahlus sunnati wal jamaah walhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena landasan mereka apa? Amiruha kama za'at bila kaif. Perlakukanlah dalil masalah asma wa sifat itu sebagaimana datangnya bila kaif, tanpa membagaimanakan. Paham ya? Kalau sudah membagaimanakan bahaya. Allah taala turun enggak? Turun. Kapan? Sepertiga malam terakhir. Bagaimana turunnya? Itu bahaya. Enggak usah nanya bagaimananya. Yakini Allah taala turun. Turun yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ingat-ingat ya, patokannya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini lafaz dan maknanya ada. Paham ya? Adapun kaifiahnya bagaimananya, wallahu a'lam. Jadi yang dikembalikan itu bagaimananya. Allah taala punya tangan atau tidak? Punya. Maknanya apa maknanya? Maknanya ya tangan yang hakiki, yang layak bagi Allah taala. Bagaimana tangannya? Wallahu a'lam. Jawabannya itu ada udah. Jangan bagaimana ya? Bagaimana ya? Turunnya bagaimana ya? Turunnya jangan-jangan turunnya seperti orang turun dari tangga. Nah, ini hati-hati, bahaya. Seperti ini. Nah, barakallahu fikum, jangan antum buka peluang untuk akal kita ini apa? Membayangkan sesuatu yang tidak perlu dibayangkan. Paham ya? Wal imanu bihi wajibun. Mengimani itu wajib. Wasu'alu anhu bid'atun. Pertanyaanmu itu masalah bagaimananya, bagaimananya bid'ah. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lihat. Wa mimma yulhaq bil iman billah azza wa jal al iman bil ghaib. Ini penting. Termasuk perkara yang diikutkan yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman terhadap alam ghaib. Beriman terhadap perkara ghaib, perkara yang tidak diketahui, yang kita tidak mengetahuinya seperti alam jin, ya enggak? Alam ghaib, tentang hari kiamat kapan terjadinya, wallah alam. Kemudian tentang Ya'juj Ma'juj, di mana letaknya, di mana tempatnya, wallah alam. Perkara yang ghaib, tapi dikabarkan gitu ya. Itu wajib kita mengimaninya. Wajib kita mengimaninya, jangan sampai kita mengingkarinya. Masa sih ada, masa Dajjal sudah ada, masa Ya'juj Ma'juj sudah ada, masa jin ada misalkan. Jangan seperti itu. Kalau perkara ghaib sudah sebutkan dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah, kita harus mengimaninya. Ya, jangan pakai lafaz masa-masa-masa atau semisalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun para paranormal kata mereka, yaitu para dukun, para tukang sihir, tukang santet, atau yang suka barakallahu fikum, intinya membuat manusia rusak hubungannya, atau semisalnya dari kalangan para sihir atau semisalnya tukang sihir, itu semuanya apa? Kabar-kabar yang mereka nukil terkadang benar. Pahami baik-baik ya, terkadang benar. Kenapa benar? Karena ternyata mereka itu ada setan, jin, barakallahu fikum, atau setan yang setiap harinya itu mencuri pendengaran dari langit. 100 kabar yang mereka curi itu benarnya cuma satu, kalau seandainya itu benar. Oleh karena terkadang tukang nebak paranormal, dukun atau tukang sihir, terkadang nebak tebakannya benar, terkadang, ya enggak? Itu ujian ketika benar itu. Mobilmu sekarang dicuri sama si fulan, warnanya hitam, mereknya Avanza, keluaran tahun sekian, sekarang mobilmu dibalik tembok, dicek ternyata benar. Wah. Oh, berarti ini tukang sihir ini benar tadi. Dukunnya ini berarti benar. Nah, itu ujian. Karena setan itu ketika apa? Mencuri pendengaran dari langit, itu 100 khabar yang dia curi yang benar cuma satu. Nah, satu itu ketika benar itu ujian bagi manusia. Mereka itu lebih percaya sama dukun atau percaya kepada Allah Ta'ala. Kan ujian. Terkadang kan nanti saksikan ada, ini kemarin ditebak sama Pak Dukun itu pas ya ternyata. Nah, pasnya ini ujian itu loh. Paham ya? Benarkan dukunnya atau percaya kepada Allah Ta'ala. Karena ketika orang itu sudah mendapatkan kabar itu dari apa dukun tadi itu, dia membenarkan, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat, man atakahinan, barang siapa yang mendatangi tukang apa? Mendatangi dukun, kemudian apa? Fasaddaqa bima yaqul, dan dia membenarkan apa yang dikatakan dukun tadi itu, nah barakallahu fikum, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Gak diterima sholatnya 40 hari. Nah, pahalanya gak sempurna. Bayangkan, itu mendatangi saja. Mendatangi. Dalam riwayat lain, kalau tambah membenarkan, sungguh dia telah mengkufuri apa? Nah, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hati-hati. Nah, Allah musta'an. Mafhumuhu wa atharuhu fi aqidatul muslim. Sekarang, yang dipahami dengan beriman kepada alam ghaib, dan pengaruhnya terhadap akidahnya, keyakinan seorang muslim, nah barakallahu fikum, kita lihat di sini. Awalan pertama, al-iman bil ghaib, beriman terhadap alam ghaib. Sekarang ini antum berada di alam mana sekarang ini? Alam mana yang sekarang kita berada ini, alam apa namanya? Alam apa namanya? Kan ada alam ghaib, ada alam apa lagi? Alam apa sekarang ini? Hah? Alam apa sekarang? Sekarang antum dan kita berada di alam mana? Alam dunia benar ya. Alam dunia ini alam apa istilahnya ini? Yang kelihatan nampak ini. Alam nyata ya. Ayo, alam nyata. Alam nyata, alam dohir nampak. Ada alam ghaib. Alam ghaib gak nampak, kita gak bisa melihat mereka, mereka melihat kita. Contohnya alam jin tadi itu. Jin mungkin melihat kita, tapi kita gak bisa melihat jin. Iya gak? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Kita lihat sini. Al-ghaibu masdar. Yusta'mal fi kulli ghaibin minal 'anil hasah. Masyaallah. Ghaib itu adalah masdar yang digunakan untuk setiap sesuatu yang enggak nampak dari panca indera. Paham ya? Indera kita melihat ini enggak nampak. Disentuh pun enggak bisa juga. Ya enggak? Didengar juga enggak bisa, kemudian rasakan juga enggak bisa, diraba juga enggak bisa. Intinya apa? Ghaib ini masdar. Bentuk kata masdar yang digunakan setiap yang tidak nampak dari panca indera kita. Setiap yang enggak nampak, enggak kelihatan, enggak bisa dicerna oleh panca indera kita namanya ghaib namanya. Faham itu ya? Ewa. Kemudian 'ulima aw lam yu'lam, diketahui maupun tidak diketahui. Diketahui maupun tidak diketahui itu namanya ghaib namanya. Wal imanu bil ghaib, beriman terhadap alam ghaib ai bima la yaqa' tahta hawas. Yaitu beriman dengan perkara-perkara yang tidak bisa dicerna, tidak bisa dicerna atau tidak bisa terjadi di bawah apa? Panca indera kita. Indera peraba juga enggak bisa. Antum meraba jin bisa enggak? Enggak bisa meraba jin, mencium jin, paham ya? Ada bau jin misalkan, kemudian apa? Merasakan rasa jin, melihat jin, mendengar jin. Kan enggak bisa. Itu namanya apa? Ghaib. Paham ya? Yaitu alam ghaib, alam yang tidak bisa diterna oleh panca indera kita. Seperti itu. Wala yudrik bibadahatil uqul, dan juga tidak bisa diketahui apa? dengan apa semata-mata kita bayangkan dengan akal kita. Gimana ya sekarang jinnya ini ya? Jangan-jangan di pojokan sana itu misalkan. Gak bisa. Gak bisa mastikan. Antum bilang gitu ternyata jinnya berada di belakang antum. Mungkin. Paham ya? Karena perkara yang tidak bisa diterna oleh panca indera. Kalau teman kita bayang-bayangkan, nah gak bisa. Nah, kata beliau, innama yu'lam bi khabaril anbiya alaihi wassalatu wassalam. Hanya saja alam ghaib itu diketahui dengan pengkabaran para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi Sulaiman alaihi salam, raja yang bisa dikatakan apa? Nam saat itu menguasai seluruh dunia. Raja Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada suatu ketika, nah barakallahu fikum, ratu Saba itu ya. Nah barakallahu fikum ingin apa? Ingin enggak terima kalau ada penguasa yang lain selain dia. Justru Nabi Sulaiman alaihi salam mengutus bala tentaranya, nah barakallahu fikum, bukan dari kalangan manusia yang diutus. Burung, ya enggak? Burung hudhud untuk apa menyampaikan kabar kepada ratu sahabat tersebut. Dan bahkan jin-jin tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu adalah termasuk apa mukjizah dan juga keutamaan yang Allah telah berikan, nah barakallahu fikum, pada masing-masing dari kalangan hambanya. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya alam ghaib itu pun sebagian manusia ada yang Allah Ta'ala takdirkan untuk bisa menyaksikannya. Terkadang aja tapi ya, terkadang na barakallahu fikum. Kita lihat. Wal imanu bil ghaib min sifatil mu'min kama qala Ta'ala, beriman terhadap perkara ghaib merupakan sifat-sifat orang mukmin sebagaimana firman Allah Ta'ala Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim. Itulah Alkitab, yaitu Al-Quran, yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang mereka beriman terhadap alam ghaib. Wa yuqimuna shalah, orang-orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang apa? Yang mereka menginfakkan dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Syahidnya di sini beriman terhadap alam ghaib. Nah, kita harus percaya semuanya bahwasanya nanti di akhir zaman akan muncul dajjal dalam waktu berapa hari? 40 hari saja. 40 hari sudah menguasai semuanya. Naik apa kira-kira dajjal ketika keliling itu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Paham yang jelas 40 hari semuanya di dijelajah dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Dijaga ketat oleh para malaikat di situ. Enggak bisa masuk. Paham ya? Nah, 40 hari, hari pertama seperti setahun. Hari kedua seperti sebulan. Hari ketiga seperti sepekan. Hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Dajjal, mengerikan barakallahu fikum. Di antara dua matanya bagian sini tertulis kafara. Paham ya? Yang bisa baca hanya orang mukmin. Paham ya? Membawa surga dan neraka. Jadi dia nguji gitu, milih mana? Surganya dajjal, neraka bagi orang mukmin. Nerakanya dajjal, surga bagi orang mukmin. Pengikutnya kebanyakan para wanita dan orang-orang Yahud. Paham ya? Itu kebanyakannya. Allahu musta'an. Itu harus kita imani. Harus kita imani. Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun di akhir zaman. Paham ya? Menumpas dajjal. Harus yakin kita karena dikabarkan di dalam as-sunnah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan, jangan wah masa sih. Nabi Isa ini bukannya sudah meninggal katanya. Nah, berarti dia enggak paham sejarah. Paham ya? Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wa qila fi ma'na imanihim ra'yan. Ada juga yang mengatakan berpendapat bahwasanya makna mengimani alam ghaib itu ada dua pendapat. Pertama, annahum yu'minuna bima kana ghaiban 'anil hasa. Bahwasanya mereka-mereka orang yang beriman, mereka beriman terhadap perkara-perkara yang tidak nampak dari panca indera. Paham ya? Jin nampak enggak dari panca indera kita? Enggak nampak, kita enggak bisa melihat, enggak bisa mendengar, enggak bisa meraba, ya enggak? Enggak bisa merasakan juga, enggak bisa mencium baunya juga, bisa mencium bau jin? Para jin yang misalnya lewat, enggak bisa. Paham ya? Karena tidak nampak, tidak bisa diterna oleh panca indera kita. Mimma ja'al khabar bihi 'anillahi ta'ala wa 'an rasulihi 'alaihi salatu wassalam. Masyaallah. Maksudnya apa? Yaitu beriman terhadap perkara-perkara yang ghaib yang tidak nampak dari panca indera, dari perkara-perkara yang telah datang pengkabarannya dari Allah dan juga dari para rasulnya alaihi salatu wassalam. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Yang kedua, annahum yu'minuna billahi ta'ala hala ghaibatihi anhum. Masyaallah. Yang kedua, makna yang kedua bahwasanya mereka mengenai makna yang ayat tadi itu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah itu Yang pertama, mereka beriman terhadap perkara alam ghaib yang enggak nampak dari panca indera, yang tidak bisa dicerna oleh panca indera. Yang kedua, bahwasannya mereka beriman kepada Allah Ta'ala hala ghaibatihi, dalam keadaan Allah Ta'ala enggak nampak anhum dari mereka. Ya enggak? Allah Ta'ala enggak nampak, ya enggak? Enggak nampak di hadapan manusia, tapi mereka beriman, orang-orang yang beriman. Kama yu'minuna bihi halal hudur, sebagaimana mereka beriman kepada Allah Ta'ala dalam keadaan ketika Allah Ta'ala hadir. Nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan apa? Menampakkan di hadapan orang-orang yang beriman. Nah, barakallahu fikum. Bi khilafil munafikin, berbeda dengan orang-orang munafikin. Nah, kalau orang-orang munafikin, mereka itu kalau enggak nampak enggak beriman. Nampaknya kalau pas beriman baru nampak gitu loh. Orang munafikun seperti itu. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Kita lihat. Wala munafata bainal ma'nayain fala budda minal amrayn fil mu'min. Enggak ada pertentangan antara dua makna tersebut, karena harus bagi seorang mukmin bisa apa? Terpenuhi dua perkara tadi itu. Beriman pertama, orang-orang yang beriman terhadap alam ghaib secara total semuanya. Yang kedua, beriman kepada Allah Ta'ala walaupun enggak nampak di hadapan manusia. Faham soal ini ya? Ewan na'am barakallahu fikum. Berikutnya, salian yang kedua. Asarul iman bil ghaib fi aqidat muslim. Pengaruh beriman terhadap alam ghaib terhadap akidahnya seorang muslim. Keyakinan seorang muslim. Karena di sana ada kelompok-kelompok yang enggak percaya adanya apa? Alam ghaib. Paham ya? Bahkan mereka apa? Nah, menyatakan bahwasanya alam itu cuma satu saja katanya, enggak ada alam ghaib katanya. Itu juga terlalu apa? Ekstrim, berlebihan, itu enggak benar juga. Nah, kita lihat lil imani bil ghaib atharun kabira. Beriman terhadap perkara ghaib ada pengaruh yang sangat besar, jiddan, sangat besar sekali. Tan'aqis ala sulukil insan wa siratihi fil hayah, yang sangat berpengaruh sekali. Nah, barakallahu fiikum, terhadap apa? Perjalanan manusia dan juga kisah hidupnya. Nah, manusia dalam kehidupan ini ada pengaruhnya kalau dia beriman atau tidak. Fahiyad dafi'un qawiyyun lil a'malil khair wa mukafahatus syarr minha, yang mana beriman terhadap alam ghaib itu merupakan apa? Merupakan faktor yang bisa mendorong, pendorong yang sangat kuat untuk beramal-amal kebaikan dan juga mencegah dari kejelekan. Paham ya? Kalau kita beriman kepada alam ghaib seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Jadi enggak boleh takut dengan jin atau setan, paham ya? Memang kita yakin jin itu ada, setan ada, yang jahat pun juga banyak. Cuman kita enggak boleh takut dengan jin atau setan, apalagi takut kegelapan. Gelap-gelap takut enggak boleh ya. Berani, bismillah, enggak ada apa-apa. Kalau antum semakin takut, justru mereka senang. Paham ya? Disebutkan dalam hadis itu, kalau misalkan setan mengganggu, kok antum semakin takut, malah mereka semakin sombong, merasa besar gitu ya. Tapi kalau antum santai, tenang, enggak takut, ta'awud ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mereka semakin kecil. Enggak berani mengganggu lagi. Innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Mereka-mereka itu para setan, menakut-nakuti wali Allah. Jangan kalian takut pada setan. Takutlah kepadaku, kata Allah Ta'ala. Takut dengan jin enggak boleh ya. Takut dengan apa? Gendruwo, hindari. Enggak ada gendruwo. Itu jin. Paham ya? Takut dengan apa lagi? Nam barakallahu fikum. Nam kuntilanak. Nam barakallahu fikum juga ada. Enggak usah takut. Takut apa? Enggak usah. Bismillah. Lewat depan kuburan bismillah. Lewat depan pohon besar pun bismillah. Kalau antum takut malah semakin apa? Ada sesuatu yang mengikuti antum itu loh. Paham ya? Harus dikuatkan akidahnya, keyakinannya sejak itu tanamkan. Termasuk faktor yang paling besar dan berhasil mencetak anak-anak yang pemberani, hindari televisi dari rumahnya. Televisi dihindarkan dari rumahnya. Kenapa? Karena biasanya anak-anak kecil kenapa takut? Sering nonton film horor. Paham ya? Film televisi ada tuyul, ada gendruwo, ada apalagi itu istilahnya? Yang macam-macam, yang besar wedon. Wedonnya dilihat kecil-kecil, wow, besar-besar. Itu ketakutan gara-gara nonton TV tadi itu. Paham ya? Tapi kalau TV dipadamkan, enggak pernah nonton televisi, misalkan film-film seperti itu, insyaallah pemberani, bismillah. Paham ya? Antum di Yaman sana, anak-anak kecil segini, itu sudah biasa lewat depan kuburan malam-malam santai aja. Karena di sana lingkungannya apanya? Di Damat itu lingkungannya sudah terbentuk. Ahlus sunnah kemudian memang pemerintah ketika ingin masukkan bantuan listrik, Syekh enggak nerima. Jadi listrik itu cuman dari pagi habis subuh itu habis adzan pertama sampai jam 9 malam. Setelah itu nanti sudah padam. gelap semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Lepis enggak ada. Maksudnya lingkungan markis itu ya. Nah, kan damatnya luas juga ya. Nah, jadi sana itu anak-anak kecil masyaallah kuburan santai aja. Enggak ada yang takut gemetaran kemudian mengkorok itu enggak ada. Paham ya? Atau mengkorok kan bulu-bulu belakang ini pada berdiri enggak ada. Ya dulu mungkin kita pernah sebelum belajar itu pernah ya, terus setelah belajar jangan. Enggak usah takut, bismillah. Lewat depan kuburan bismillah. Lewat depan apa? Pohon beringin bismillah. Gelap-gelap pun enggak usah takut. Paham ya? Nah, karena apa? Karena kalau antum atau kita semakin takut, malah justru jin itu semakin senang menakut-nakutin. Nah, barakallahu fikum, kita kuatkan akidah kita, keyakinan kita. Ini bagus sekali ini ya. Jadi, beriman terhadap alam ghaib itu semakin menguatkan kita untuk apa? Beramal kebaikan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Jangan lupa ayat penangkal setan. Hafal enggak antum? Antum hafal enggak ayat penangkal setan? Dihafalkan ayat penangkal setan itu. Sebelum tidur dibaca ayat kursi. Itu ayat penangkal setan itu. Setan mengatakan kepada Abu Hurairah, kalau seandainya kamu membaca ayat ini, niscaya kamu tidak diganggu sampai pagi harinya. Rasulullah mengatakan shadaqaka wa kadzub. Yang disampaikan setan itu benar, tapi dia pendusta. Setan itu pendusta. Cuman yang disampaikan benar. Ayat kursi ini ayat penangkal setan. Dihafalkan ya, ayat kursi. Sudah hafal antum? Ayo nanti dihafalkan lagi. Ayo barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azan wa zakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil satu lagi. Apa itu diantaranya? Al-ikhlasu fil amal. Semakin kita ikhlas dalam beramal. Nah, kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak nampak di hadapan kita. Paham ya? Ketika tidak nampak bukan berarti kita seenaknya, tidak. Ini termasuk apa? Beriman terhadap alam ghaib itu adalah apa? Faktor yang mendorong kita untuk senantiasa istilahnya mendapatkan sifat muraqabah, diawasi. Paham ya? Orang kalau kerja diawasi sama bosnya bagaimana kira-kira? Semangat kerjanya, masya Allah, semua perlu ditata, semua yang nggak perlu ditata tata sama dia. Paham ya? Dibersihkan semuanya, seharusnya nggak dihancurkan, dihancurkan sama dia. Paham ya? Karena diawasi oleh bosnya kan itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, itu kita beribadah semaksimal mungkinan itu. Nah, barakallahu fiikum ya. Kita semuanya tempat kekurangan, tapi kita bisa memperbaiki dan menyempurnakan dengan seizin Allah taala. Kita lihat di sini, fa innal mu'mina billahi wa thawabihi wa iqabihi sayumassilu awamir Allah. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada pahala-pahalanya dan hukuman-hukuman Allah, niscaya dia akan mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Wa nam yahdar min nawahihi, dan juga akan berhati-hati terhadap apa? Larangan-larangan Allah Ta'ala. Raghbatan fi sawab. Dalam rangka mengharapkan apa? Raghbatan fi, ingat-ingat, dalam rangka apa? Cinta, senang terhadap apa? Tahara pahala. Raghiba fi, cinta, senang. Raghiba'an apa? Benci. Itu jangan sampai lupa ya, terjemahkannya itu perhatikan juga. Raghbatan fi thawab, cinta, senang terhadap pahala. Wa khaufan min 'iqab, dalam rangka takut terhadap hukuman. Fil akhirah, di akhirat kelak. La tama'an fil jazaa' wa syukr ad-dunyawi ini. Tidak merasa rakus terhadap balasan dan syukur dunia. Minan nas, dari manusia. Jangan. Kita mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Kama akhbar Allah Ta'ala an ibadihi al na'am barakallahu mut'imin ta'am ma'a hubbihim lahum biqaulihi anhum masya Allah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala kabarkan mengenai orang-orang yang memberikan makan orang miskin bersamaan cintanya mereka terhadapnya, yaitu dengan firman Allah Ta'ala, wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka memberikan makan ya, dengan suatu makanan. Nah, barakallahu fikum, terhadap orang miskin, anak yatim, atau orang yang lagi ditawan, nah, bersama dengan cintanya. Inna manut'imukum liwajhillah. Ini. Kami memberi makan kalian itu karena wajah Allah. Ingat-ingat. Kalau ngasih sesuatu pemberian, jangan mengharapkan wajah manusia, tapi harapkanlah wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengharapkan wajah manusia, rusak nanti. Kalau kita cinta sama saudara kita gara-gara wajahnya, nanti kalau wajahnya sudah enggak ganteng lagi, enggak cantik lagi, enggak cinta lagi. Kalau kita cinta kepada teman kita gara-gara hartanya, hartanya habis, enggak cinta lagi. Paham ya? Habis manis sepah dibuang katanya. Ketika masih muda senang cinta, tua ditendang. Allah musta'an. Ketika masih dapat kiriman banyak, oh masya Allah, dekat-dekat biar dikasih. Tapi kalau kiriman enggak ada, tendangan dia. Jangan seperti itu. Paham ya? Berteman bersahabat itu lillah karena Allah taala. Paham ya? Nah, senang dan juga susah dirasakan bersama. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nut'imukum liwajhillah." Hanya saja kami memberikan makan kalian itu karena wajah Allah taala. "La nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Kami tidak menginginkan dari kalian balasan, tidak pula syukur. Bayangkan, menunjukkan bahwasanya apa barakallahu fikum, rasa ikhlas itu termasuk perkara yang dituntut, diharuskan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ikhlas merupakan salah satu rangkaian syarat diterimanya suatu amalan. Syarat diterimanya suatu amalan ada dua syarat. Pertama ikhlas. Kedua mutaba'ah, mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallallahu assalamat wal afiyah. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.